الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Wa'adhu billah rahimahakumullah. Telah kita sebutkan bagian dalam memulai manasikil haji, yaitu dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah. Di pagi hari di tanggal tersebut, para jemaah haji tentunya mereka menuju ke Mina yang diupayakan mereka bisa sholat zuhur di Mina dan melaksanakan seluruh sholat yang 5 waktu di sana, dari mulai zuhur, kemudian asar, maghrib, isya dan subuh, sehingga disunahkan untuk seseorang bermalam di Mina sampai terbit fajar tanggal 9 Hijriah Dzulhijjah, sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di pagi hari di tanggal 9 Dzulhijjah, setelah terbitnya matahari, para jemaah haji beranjak meluncur menuju Arafah, yang mana meluncurnya mereka menuju Arafah melalui dua tempat, di antaranya Namirah dengan Urana. Maka diupayakan barang siapa yang tahu untuk singgah, berteduh, istirahat di Namirah sebelum matahari tergelincir. Maka tatkala matahari tergelincir, dia pergi menuju Urana. Kemudian imam nas yang telah ditugaskan berkhutbah di hadapan manusia dengan materi yang cocok dalam kondisi jemaah haji ketika itu. Kemudian salat zuhur dan juga salat asar di jamak dengan satu kali azan dan dua kali iqamah. Setelah itu baru mereka menuju ke Arafah dan wukuf di sana setelah menjamak salat di Urana. Dan pembahasan kita sampai kepada wukuf di Arafah, yaitu para jemaah haji mereka berdiam diri di daerah, di lingkungan atau batasan-batasan yang telah diberikan batasan dan ciri, yang hal itu disebut Arafah. Sehingga al-hajju Arafah, kata Rasul, teranggap haji ketika seseorang jemaah haji wukuf di Arafah dengan dia menghadap kiblat, dia menghadap Ka'bah, kemudian senantiasa bertalbiyah, berdoa, taib, tahlil dari zikir-zikir yang disyariatkan ketika itu. Tanya. Sehingga dia berpindah dari suatu amalan ketaatan zikir kepada zikir yang lain. Sampai ada sebagian ulama yang bolehkan untuk membuka kitab ilmiah juga ketika seseorang mungkin merasa capek dengan zikir dan yang lainnya. Taib. Dari ibadah yang dilakukan ketika wukuf di Arafah. Dan telah disebutkan oleh Syekh tentang keutamaan seorang yang wukuf di Arafah dengan senantiasa bertalbiyah dan berzikir, Allah SWT berbangga di hadapan para malaikatnya terhadap orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu, setelah selesainya wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari, ya, dari mulai pagi setelah terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tentunya di Arafah melaksanakan sholat ya, zuhur dan asar, yang hal itu tentunya tidak dijamak karena tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan ya, tetapi boleh untuk dikosor ya, dikosor tetapi tidak dijamak karena berdiam diri selama dari pagi sampai sore. Yang berikutnya kata Syekh, al-ifadatu min arafatin, bertolak, beranjak, meluncur dari Arafah. Kapan waktunya? Kata Syekh, faidha ghurabati syamsu afadha min arafatin ila al-muzdalifati wa alaihi sakinatu wal hudu'i wa alaihi sakinatu wal hudu'. Jikalau sudah terbenam matahari, maka jemaah haji mereka bertolak, beranjak, meluncur dari Arafah, daerah-daerah yang sudah dinamakan Arafah, dari titik mana saja mereka meluncur menuju Muzdalifah. Dengan catatan yaitu as-sakinah wal hudu, ya, tenang, santai, tidak ribut, rebutan ya, mobil ataupun bising, lari dan sebagainya. Tapi tenang dalam menuju Al-Muzdalifah, ya, as-sakinatu as-sakinah. Tanya. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk as-sakinah as-sakinah. Ya, tenang, tenang. Tayyib. La yuzahimun nasa bi nafsihi aw dabbatihi aw sayyaratihi. Tidak membuat manusia berdesak-desakan atau menyempitkan manusia yang lainnya, baik itu dengan dirinya ataupun dengan tunggangannya ataupun dengan mobilnya ya. Tidak membuat manusia sempit ya, dengan keberadaannya. Terus tenang, santai. Fa idza wajada khulwatan asra'a. Tetapi kalau didapati celah ya, baru dia bercepat, bergegas. Tayyib. Kalau ada celah, ada longgar, ada lowong, baru dia apa? Cepat. Tetapi ketika tidak ada celah, artinya di sana manusia banyak ya, bergelombol, berdesak-desakan, maka dengan tenang. Tayyib. Sama seperti tawaf pun demikian. Ya. Ketika banyak manusia tenang, tetapi ketika lowong boleh untuk cepat. Tayyib. Sehingga sebagian ulama ini ada yang membolehkan ngebut kalau kosong. Tayyib. Jadi kalau enggak kosong santai. Ya. Jangan maksa lagi macet mesti ngebut juga. Ya. Jadi kalau kosong lowong tidak mengapa. Tayyib. Fa idza wasalaha adzina wa aqama wa shalla al-maghriba thalathan. Jikalau sudah sampai ke Muzdalifah, maka dikumandangkan azan dan iqamah, kemudian salat maghrib 3 rakaat. Ini ketika sampai ke Muzdalifah ya, karena tadi menjelang terbenam matahari beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, maka di Muzdalifah itulah menegakkan salat maghrib 3 rakaat, tidak bisa untuk dikosor. Tayyib. Tsumma aqama wa shalla al-isha qasran wa jama'a bainahuma. Setelah selesai maghrib 3 rakaat, kemudian qomat lagi tanpa azan dan melaksanakan salat isya dengan dikosor 2 rakaat. Yaitu dijama' di antara keduanya. Ya, di Muzdalifah dijama' yaitu salat maghrib dan isya, dan isyanya di qasar. Berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Muslim. Ini jikalau longgar, kosong ya. Tetapi kalau seandainya berdesak-desakan, macet total dari Arafah menuju Muzdalifah, kemudian waktu maghrib sudah datang di tengah perjalanan, sementara belum sampai Muzdalifah. Tanya. Tempat enggak apa aja? Maghrib bisa di Muzdalifah. Ini kalau seandainya enggak tepat, ya, karena tadi macet atau ngantri nunggu mobil dan yang lainnya, ya, sehingga di tengah perjalanan sudah masuk maghrib, maka boleh maghrib dilakukan di tengah perjalanan dan juga dijamak dengan isya, ya, meskipun belum sampai ke Muzdalifah. Tetapi yang ahsan, ya, kalau bisa maghrib dan isya di Muzdalifah. Yang berikutnya, wa in fusila bainahuma li hajatin lam yadurruhu dzalik. Jikalau dipisah antara maghrib dan isya, tidak dijamak, dipisah, tidak langsung dijamak, karena suatu kebutuhan, suatu hajat, maka lam yadurruhu dzalik, tidak mengapa hal itu. Tidak mengapa jikalau tidak bisa untuk dijamak, ya, karena mungkin setelah maghrib dia ada hajat, ada kebutuhan. Taib, atau mungkin dia ke belakang dan yang lainnya, ya, maka tidak mengapa. Wala yusalli bainahuma wala ba'da al-isya'i syai'an. Tidak dilakukan salat sunnah di antara maghrib dan isya. Ya. Demikian pula setelah isya. Taib, kecuali apa? Kecuali yang telah dilewati salat witir, ya. Setelah isya boleh salat witir di awal waktu atau di akhir waktu sebelum subuh. Demikian pula salat sunnah yang dibolehkan, yaitu dua rakaat sebelum subuh. Tanya. Meskipun dalam safar. Thumma yanamu hatta al-fajr. Kemudian tidur, ya. Tidur di Muzdalifah setelah selesai melakukan salat maghrib dan isya. Nunggu pagi. Nunggu tanggal berapa? Nunggu tanggal 10. Iya. Nunggu sampai pagi datangnya tanggal 10 di Muzdalifah. Tayyib. Sampai-sampai di antara para ulama menganggap bahwasanya tidur bermalam di Muzdalifah ini rukun dalam haji. Ya, rukun dalam haji. Ya, karena di sana ada yang berpendapat sunnah juga. Tanya. Fa idza tabayyana lahu al-fajr shalla fi awwali waqtihi. Jikalau sudah jelas datangnya fajar, fajar shadiq, maka segera dilakukan salat subuh di awal waktu. Segera di awal waktu, kalau sudah jelas masuk waktu subuh. Imam atau petugas untuk memandangkan azan dan salat segera, ya, dilakukan di awal waktu, jangan dikolorkan, ya, jangan dipundurkan. Tanya. Bi adzanin wa iqamatin, itu dengan azan dan iqamah. Ya, dengan azan dan iqamah. Tanya. Kenapa disegerakan? Jangan tunda-tunda, jangan dilamakan, dipundurkan lagi, karena setelahnya akan melakukan berbagai macam rangkaian ibadah. Ya, setelah subuh di Muzdalifah. Taib. Jadi ada amalan-amalan yang banyak yang hendak dilakukan setelah itu di tanggal 10, dari melempar, menyembelih dan yang lainnya. Taib. Pembahasan berikutnya, kata Syekh, wa salatul fajri fil Muzdalifah. Salat subuh di Muzdalifah. Kata Syekh, wa labudda min salatil fajri fil muzdalifati li jami'il hujjaji illa du'afata wan nisa. Mesti harus, ya, salat subuh di Muzdalifah. Tayyib, karena tadi tidurnya saja di Muzdalifah kebanyakan para ulama berpendapat rukun. Tayyib. Sehingga salat subuh pun harus dilakukan di sana, di Muzdalifah. Li jami'il hujjaj, untuk seluruh para jemaah haji. Kecuali apa? Doa orang-orang yang lemah. Wanisa dan para wanita. Orang-orang yang lemah dan para wanita, fa innahu yajuzu lahum ayyam tariqu minha ba'da nisfil laili. boleh bagi orang-orang yang lemah dan para wanita untuk beranjak dari Muzdalifah di tengah malam. Ya, di tengah malam, tidak nunggu pagi, mereka boleh langsung beranjak dari Muzdalifah. Tanya. Boleh berpindah, ya, dari Muzdalifah segera untuk melakukan, yaitu melempar batu, ya, ke Mina. Tapi boleh, itu bagi perempuan. Demikian pula orang-orang lemah. Kenapa? Khasyata hatamatin nas. Dikhawatirkan, ya, dengan banyaknya kerumunan manusia, sehingga yang lemah dan para wanita ini tidak bisa lewat. Tanya. Sehingga bagi mereka boleh untuk meninggalkan di tengah malam, ya, meninggalkan Muzdalifah. Ya, cuman boleh saja. Tapi kalau mau nunggu pagi pun ahsan. Tanya. Karena ini khawatir saja tadi, ya, mereka tidak bisa lepas dari kerumunan manusia. Thumma ya'ti al-mash'ar al-haram. Kemudian setelah itu mendatangi Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah Muzdalifah secara keseluruhan. Ya, yaitu wahwa jabalun fil Muzdalifah. Gunung yang berada di Muzdalifah, bukit. Ya, setelah tadi pertama kan dia datang ke Muzdalifah saja secara umum. Ya, setelah itu setelah pagi dia kelilingi Muzdalifah secara sempurna. Ya. Sampai pun di sini jabal yang ada di Muzdalifah, gunung, maka itu disebut Masy'aril Haram. Tayyib. Setelah itu fayarqa 'alaihi, naik ke gunung tersebut, ke bukit yang ada di Muzdalifah. Wa yastakbirul qiblata, dia menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Fayahmadallaha wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu wa yuwahhiduhu wa yad'u. Dengan dia memuji Allah, bertakbir, tahlil, mentauhidkannya dan berdoa di bukit tersebut dengan menghadap Ka'bah. Ingat patokannya, lihat jam besar untuk patokan Ka'bah. Wala yazalu kadzalika hatta yusfira jiddan. Maka terus menerus dia berada di atas bukit tersebut, atau para jemaah haji berada di lereng tersebut, sampai jelas-jelas matahari terang cerah, ya, di pagi hari. Tanya. Ini dalam hadis Jabir dalam Musnad, demikian pula Sunan Abi Dawud. Yang berikutnya, wal Muzdalifatu kulluha mawqifun fa haythuma waqafa fiha jaza. Muzdalifah semuanya mauqif, sama seperti Arafah. Ya. Al-muhim apa? Dilihat ciri-ciri, tanda-tanda, batasan-batasan Muzdalifah. Maka di mana saja antum berada ketika melakukan wukuf, berdiam diri di Muzdalifah, dianggap boleh. Tapi tadi kalau bisa naik ke bukit yang ada di Muzdalifah dengan menghadap kiblat, ya, bertahmid, bertahlil, berdoa di sana, itu ahsan. Ini. Maka setelah matahari jelas di pagi hari, terang, dari mulai subuh tadi, thumma yantadiqu qabla tulu'i syamsi ila Mina. Maka sebelum matahari terbit, tadi kan jelas, ya, belum terbit berarti. Jadi jelasnya ini belum terbit. Setelah kita subuh kan biasanya masih remeng-remeng sampai benar-benar putih. Setelah putih baru apa? Terbit bulatan matahari. Maka sebelum terbit bulatan matahari tadi, sebelum terbit matahari, para jemaah haji mereka beranjak meluncur ke Mina. Dan meluncurnya ke Mina pun ingat, ya, alaihi sakinah wa huwa yulabbi, dengan tenang dan bertalbiyah. Ya. Sehingga kita ulangi kesimpulannya, maghrib dan isya dilakukan di Muzdalifah dengan di jamak dan isyanya di qasar. Ya, kemudian di pagi harinya ketika datang subuh segera salat subuh. Setelah subuh segera mendatangi Masjidil Haram yang lainnya, tempat-tempat yang ada di Muzdalifah yang diutamakan tadi bukit. Sampai apa? Menjelang matahari agak putih, maksudnya cahayanya ini. Cahayanya putih. Kemudian sebelum bulatan matahari ini terbit, maka segera meluncur ke Mina dengan tenang dan terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, la syarika lak labbaik. Dan seterusnya dari lafaz talbiyah. Fa idza ata badna musahhirin, badna muhassirin asra'a sayru. Atau asra'a sayra. فإذا أتى بدنا محسرين أسرع السيارة إذا أمكنه. Maka nanti ketika menuju Mina, jikalau ata badna muhassir, melewati lembah muhassir atau sekarang daerah, ya, dahulu lembah, sekarang daerah, ya, karena bisa jadi rata. Ya. Al-muhim ketika melewati tempat yang dinamakan muhassir, tanya saja. Atau jadi enggak bingung nanyanya, banyak petugas, banyak orang Arab tanya. Sedangkan pakai bahasa Sunda nanyanya. Fa muhassir sebelah mana gitu. Atau mungkin ditulis di situ nanti. Nemu enggak? Ya. Syukur-syukur nanti di sana ada ini papan muhassir gitu. Maka fa asra as-sayra idza amkanahu. Percepat perjalanannya kalau memungkinkan, artinya tidak berdesak-desakan. Kalau lowong maka cepat ketika melewati tempat tersebut. Kenapa? Karena tempat tersebut sebagai tempat diazabnya ashabul fil, kata para ulama. Ya. Ketika ashabul fil dulu dilempari ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah, maka diazab di tempat tersebut, sehingga dianjurkan untuk cepat di tempat-tempat azab. Ya, tidak seperti kita ya. Tempat azab kan kita enggak menongkrong atau pengen berdiam diri. Ya. Tapi tempat-tempat yang ada azab Allah Subhanahu wa taala di situ, untuk segera kita menghindar. Ya, bercepat diri. Ya, hanya untuk melihat, mengambil pelajaran sejenak saja. Wa huwa min Mina, dan muhassir termasuk daerah Mina. Berarti nanti di daerah Mina. Thumma ya'khudhu at-tariq al-wusta allati tukhrijuhu ala jamratil kubra. Kemudian setelah di Mina mengambil jalan tengah. Ini pun harus tanya atau cari atau ngikut yang sudah berpengalaman, mana jalan tengah yang akan mengeluarkan dia ke jamratul kubra. Ya. Cari jalan yang akan mengeluarkan dia menuju Jumratul Kubra. Maka setelah itu kata Syekh Ar-Ramyu, melempar. Dan melempar hukumnya ada yang berpendapat wajib, ya, ada yang berpendapat sunnah seperti Imam Malik, dan ada yang berpendapat rukun. Tanya. وَيَلْتَقِطُ الْحَصَيَاتِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا جُمْرَةَ الْأَقَبَةِ فِي مِنَى. Para jemaah haji, ya, kita terjemahkan para jemaah meskipun di sini mufrad ya, seorang jemaah haji, tapi kita terjemahkan jamaah saja tanya, supaya lebih bisa difahami. Para jemaah haji mereka mengambil hasayat, batu-batu kerikil, yang dia ingin melemparnya nanti dengan batu tersebut di Jumratul Aqabah yang berada di Mina. Ya. Maka dia ngambilnya ini, kerikil-kerikil tersebut di Mina, bukan di sebelum Mina. Kenapa? Karena ada dari jemaah haji dari mulai Muzdalifah sudah ngantongi. Tanya. Atau sudah bawa, sudah ngambil cari. Ya. Tetapi cukup bagi antum untuk mencari batu-batu tersebut nanti di Mina ketika memasuki daerah Mina. Wahia akhiru jamarati wa aqrabuhunna ila Makkah. Jumratul Aqabah adalah akhir jamarat, ya, melempar dan yang paling dekat ke Mekah. Ini tempat Jamratul Aqabah ini sebagai akhir melempar dan juga paling dekat ke Mekah. Kenapa? Karena mudah di sana untuk menemukan batu-batu tadi. Di Mina ini banyak. Sehingga jangan sampai khawatir tidak kebagian, tidak dapat. Wa yastakbil jumrata, maka dia menghadap jumrah, tempat pelemparan. Ma'ruf nanti tempatnya. Wa yaj'alu Makkata an yasarihi, dia jadikan masjid di sebelah kirinya. Dia jadikan Makkah, dia jadikan Makkah di sebelah kirinya. Lihat posisi Makkah, ya, berarti dia jadikan sebelah kirinya Makkah. Kemudian wa Mina an yaminihi, Mina di sebelah kanannya. Ya. Kemudian jumrah di hadapannya untuk melempar. Dan masjid apa? Di belakangnya. Masjid di belakang dia. Dan hal ini hukumnya sunnah sebagaimana diriwayatkan ijma' oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Tadi posisi tadi, ya. Mekah di sebelah kiri, kemudian Mina sebelah kanan, dan dia menghadap ke jumrah. Seperti ini posisinya. Wa yarmiha bi sab'i hasayatin mithla hisal hadfi, maka dia melempar dengan 7 kali lemparan. Sebagaimana dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim, melempar dengan 7 kali lemparan. Dan batu yang digunakan untuk melempar tersebut yang antum cari di Mina tadi, mithla hisal khadfi, seperti batu kerikil yang dibuat untuk ini ketepen. Baik. Khadf, ya, untuk apa istilahnya? Kata orang sini selepet, ya. Ketepen. Kan kalau kita ketepen ada pakai segede gini. Enggak kan? Segede gini nih. Ya. Qadrul anmulah, kata perlama. Ya, segede ruas jari. Tanya. Ya, jadi enggak usah cari ini supaya saya lebih puas lempar segede gini pokoknya. Atau batu segede gini di pogo. Tidak. Ya. Tapi segede batu untuk tadi. Ketepen. Wa huwa akbaru min rahim masati qalilan, dan lebih besar dari biji kacang sedikit. Ya. Segede batu untuk ketepel, kemudian minimalnya apa? Lebih besar dari biji kacang. Jangan segede kecil, pokoknya jangan segede gini jendelan ini. Jadi lebih besar dari ini. Lebih besar dari biji kacang tanah atau kacang Banten, ya, lebih besar dari itu, segede kelereng lah minimalnya. Tanya. Atau tadi segede ini, ruas-ruas jari. Tanya. Kemudian wa yukabbiru ma kulli hisatin, bertakbir dalam setiap kali melempar, atau boleh juga setelah melempar. Jadi sambil melempar Allahu Akbar, atau apa, setelah melempar baru takbir Allahu Akbar. Jangan sampai diikuti lafaz yang lain, mati setan pokoknya dan yang lainnya. Jangan. Karena ada sebagian orang meyakini melempar jumrah ini, kata mereka, melempar setan. Ya. Itu sebagian keyakinan di antara yang muncul di tengah-tengah manusia. Wa yaqta'u talbiyata ma akhir hisatin. Kemudian setelah lemparan yang terakhir baru mengakhiri talbiyah. tidak lagi membaca talbiyah setelah lemparan yang ke-7. Wala yarmiha illa ba'da tulu'i syamsi, dan tidak boleh melempar pula kecuali setelah terbitnya matahari. Artinya apa? Ini untuk wanita tadi kan, para wanita boleh untuk beranjak kapan? Tengah malam dari Muzdalifah ya. Kemudian sampai Mina umpamanya belum subuh. Ya. Kemudian mereka langsung melempar, enggak boleh. Ya. Meskipun mereka posisinya sudah di Mina, tetapi karena belum terbitnya matahari, maka tidak boleh untuk melempar. Jadi hukum ini berlaku dari bagi para wanita atau orang-orang yang lemah, yang sudah mendahului meninggalkan Muzdalifah, tidak sholat subuh di Muzdalifah. Maka catatannya tadi, tidak boleh melempar kecuali setelah terbitnya matahari. Walau kana minan nisa au du'afati alladziina ubiha lahumul intilaqu min al-Muzdalifah ba'da nisfi al-lail fa hadha syai'un wa ar-ramyu syai'un akhar. Meskipun dari kalangan wanita dan orang-orang yang lemah, mereka sebagai orang-orang yang dibolehkan untuk meluncur dari Muzdalifah setelah tengah malam ini. Tetapi kan ini hukumnya lain. Meluncurnya mereka dari Muzdalifah tengah malam ini hukum lain, kemudian melempar hukum lain. Bukan berarti mereka dibolehkan untuk meluncur lebih dahulu, kemudian melemparnya lebih dahulu sebelum terbit matahari, tidak. Tapi nunggu nanti yang melemparnya setelah terbit matahari. Bisa difahami? Ya, fahada syai'un artinya bolehnya mereka meluncur setelah tengah malam itu suatu perkara, waram yusyun akhara, melempar perkara lain yang waktunya telah dijelaskan, dicontohkan. Sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Abbas, demikian pula Asma bin Abdullah Ibnu Umar. Qala walahu ayyarmiyaha ba'da az-zawani. Demikian pula bagi seorang jemaah haji atau bagi para jemaah haji yang lainnya, boleh untuk melempar jumrah tadi setelah matahari tergelincir. Walau ila al-laili, bahkan meskipun sampai malam boleh. Ya. Syukur-syukur sebelum zuhur sudah selesai. Ya, karena tadi dia setelah terbit matahari sudah berada di Mina, siap melempar. Tetapi kalau idza wujida harajan, kalau dia mendapati suatu kesulitan, maka boleh melempar setelah tergelincir matahari, bahkan sampai apa? Malam. Ya, kalau ada haraj, kesulitan. Firomiha, yaitu dalam melemparnya. Ya, kalau ada kesulitan dalam melemparnya seperti mungkin berdesak-desakan tadi, khawatir justru ketika melempar barang-barang, melempar temannya ya, atau jemaah haji yang lainnya, atau mungkin apa, kehabisan kerikil ya, belum nemu juga, maka boleh diundur setelah terbitnya, setelah tergelincir matahari ataupun bahkan sampai malam. Qabla zawari kama tabata fil hadith ya, jadi jikalau dia kesulitan melempar sebelum tergelincir matahari, maka boleh setelah tergelincir matahari bahkan sampai malam sebagaimana sahih dalam hadis Jabir. Fa idza intaha min ramyi jumrati halla lahu kullu syai'in illa an-nisa. Maka jikalau dia sudah melempar jumrah tadi selama 7 kali, maka halal bagi dia segala sesuatu yang diharamkan ketika melakukan manasikil haji. Ya. Ketika manasikil haji diharamkan ya, setelah melempar 7 kali, maka halal. Illa kecuali satu, an-nisa, istri. Ya. Bersenggama, berjima belum halal dengan istrinya. Ya. Tetapi selain berjima boleh. halal yang tadinya diharamkan. Seperti apa? Memakai minyak wangi, ya. Atau mungkin berburu dan yang lainnya yang tadinya diharamkan ketika dia melakukan manasik. Walau lam yanhar au yahlaq, meskipun dia belum menyembelih ataupun belum cukur rambut. Iya kan? Setelah dia melempar 7 kali, kan setelah itu dia apa? Mencukur rambut atau apa, menyembelih dulu? Tanya. Maka sebelum dia melakukan penyembelihan dan sebelum dia mencukur rambutnya, itu sudah halal. Baik. Perkara-perkara yang diharamkan sebelumnya. Fayalbasu thiyabahu wa yatayyabu, sehingga dia memakai bajunya, baju lain, dan juga apa, memakai wangi-wangian. Yang tadinya pakai baju apa? Haram kan? Baik. Pakai baju yang dijahit haram tadinya. Demikian pula memakai wangi-wangian, tetapi karena sudah melempar, dia boleh memakai gamis meskipun belum cukur, meskipun belum menyembelih, dia boleh memakai wangi-wangian. Tanya. Bahkan di sana ada pendapat yang lebih lagi, yaitu pendapat Ibnu Hazm. Kalau Ibnu Hazm semata-mata masuk waktu melempar terbit matahari di tanggal 10, pendapat Ibnu Hazm sudah halal perkara yang haram sebelumnya, kecuali wanita saja tadi. Tapi pendapat ini lemah. Lakin alaihi ayyatufa tawafal ifadati fi yaumi nafsihi. Akan tetapi ingat, bagi seorang jemaah haji dan para jemaah haji yang lainnya, untuk dia melakukan tawaf ifadah di hari itu sendiri, di tanggal 10. Dia diingat-ingat harus melakukan tawaf ifadah. Idza arada ay yastamirra fi tamattu'ihi al-madhkur, jikalau dia ingin senantiasa berada di atas tamattu'i yang telah disebutkan, haji tamattu'i, dalam rangkaian tamattu'i, maka dia lengkapi dengan tawaf ifadah setelah melempar. Wa illa, kalau tidak, kalau dia tidak lakukan tawaf ifadah di hari itu, di tanggal 10 setelah melempar, fa innahu idza amsa, maka sesungguhnya dia ketika memasuki sore hari, walam yatuf, dan belum tawaf ifadah, keburu sore, tetapi dia belum tawaf ifadah di tanggal 10 setelah melempar, ada muhriman, maka dia kembali dianggap sebagai seorang yang ihram, yang muhrim. Apa kalau dia teranggap sebagai seorang yang muhrim, tidak halal lagi? Kama kana qabla ar-rami, sebagaimana sebelum melempar. Ya. Fa alaihi ayanzi'a thiyabahu, maka wajib bagi dia untuk melepas bajunya lagi. Wa yalbasu thubayil ihram, dan dia memakai dua baju ihramnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham enggak? Bisa dipahami enggak? Di tanggal 10 setelah terbit matahari, antum melempar kan 7 kali. Setelah antum melempar 7 kali, halal. Yang tadinya diharamkan. Kecuali wanita saja, ingat, kecuali berjima. Ya, jangan sekian hari, 2 hari baru, atau berapa, mungkin 2 minggu sudah buru-buru ngajak istrinya, pokoknya istri belum halal, ya. Satu, tetapi yang lainnya seperti memakai gamis atau memakai wangi-wangian itu sudah halal setelah melempar 7 kali. Tetapi ingat, sebelum menjelang sore, ya, ketika antum memakai gamis seperti ini, ya, kemudian memakai wangi-wangian, lengkapi dengan tawaf ifadah dulu di Ka'bah. Ya, sama 7 kali juga. Ya, tawaf juga dulu sebagai tawaf ifadah. Tapi maka dengan itu halal, kecuali wanita saja. Tetapi kalau sampai sore ternyata antum belum tawaf, maka hukumnya apa? Kembali ya, muhrim lagi, berihram lagi. Ya, setelah melepar antum pakai gamis, pakai wangi-wangian. Tetapi belum tawaf ifadah sampai sore, maka ketika menjelang sore antum kembali haram. Ya, kembali berihram, harus dicopot bajunya. Baik, kenapa? Karena tadi belum diselesaikan dengan tawaf ifadah. Ya, belum diselesaikan dengan tawaf ifadah. Ya, maka dilepas lagi gamisnya, ya, memakai baju ihram lagi. Kata Rasulullah SAW, inna hadza yaumu rukhasin lakum. Idza antum ramaitumul jumrata antuhillu min kulli ma hurimtum minhu illa an-nisa. Fa idza amsaytum qabla an tatawafu fa idza amsaytum qabla an tatufu hadzal baita sirtum huruman bi hayatikum qabla an tarmul jumrata qabla an tatufu bihi. Sesungguhnya hari ini, kata Rasulullah, yaitu di tanggal 10, sebagai hari rukhos, keringanan untuk kalian. Maka jikalau kalian telah melempar jumrah, ya, sebanyak 7 kali tadi, antuhillu min kulli ma hurimtum, maka kalian halal dari perkara yang kalian sebelumnya diharamkan. Illan nisa, kecuali perempuan saja, kecuali istri, kecuali berjima saja. Fa idza amsaytum qabla an tatufu hadzal baita, maka jika kalian memasuki waktu sore sementara kalian belum tawaf, itu tawaf ifadah di Baitullah, di Ka'bah, sirtum huruma, maka kalian kembali menjadi apa? Haram. Ya, kembali harus berihram. Li hayatikum qabla an tarmul jumrata, kalian berpenampilan lagi seperti kalian sebelum melempar, yaitu memakai apa? Baju ihram lagi, karena belum dilengkapi dengan tawaf ifadah. Ya, qabla an tatufu bihi, ya, sebelum kalian bertawaf. Seperti itu. Jadi kalau mau pengen pakai gamis, pakai wangi-wangian, segera dilengkapi, setelah itu pergi, ya, ke Baitullah tawaf. Baru setelah itu dilakukan apa? Adzabhu wan nahru, penyembelihan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang belum jelas sampai sini? Kemana? Tawaf ifadah itu setelah kita halal lagi, supaya gamis, tawaf, cuci lagi. Hanya tawaf saja, tidak sholat di belakang makam Ibrahim, hanya sampai tawaf saja. Sholat ahsan. Oh, sholat di belakang. Iya, nanti akan disebutkan juga. Sholat ahsan di belakang makam seperti biasa. Karena sholat di belakang makam ini setiap kali tawaf, setiap kali setelah tawaf. Melempar sekali, itu kan tawaf ibadah itu boleh memakai baju selain baju hitam. Apa? Melempar. Iya, tadi sudah halal. Boleh memakai gamis antum sebelum menyembelih pun, sebelum mencukur pun. Karena semata-mata antum sudah melempar sebanyak 7 kali, halal, yang tadinya haram. Ini, memakai gamis seperti ini haram ketika kita melakukan mansyik haji. Karena dalam melakukan mansyik haji, berihram atau berumrah, tidak boleh memakai pakaian yang dijahit, yang jahitan. Harus memakai pakaian yang bukan jahitan. Tadi untuk pakaian bawah dililit, atas pun apa, di apa sini, kalau diselendangkan, disampaikan, sampaikan apa? Apa bahasa Indonesia dikongkoyongkan? Diselendangkan, ya, ditumpangkan. Jadi tidak boleh, ya, tawaf hudung umpamanya. Kemudian melakukan manasik pakai gamis enggak boleh, tapi harus memakai pakaian yang tidak dijahit. Tanya. Dan yang sunnah putih. Tanya. Biasanya kan habis melempar dari Mina kan menuju Mekah pakai motor, kan itu cuma menempuh perjalanan, kalau jalan sampai 2 jam lebih, kalau ditempuh jalan, kalau naik mobil anak kebetulan dulu macet sampai 9 jam kan di mobil, sampai dari sana mau maghrib sampai jam 3 sih ke Mekah ke hotel. Mendingan turun itu ya, kalau macet mendingan turun. Macet mendingan jalan. Pertimbangannya waktu itu karena ada yang sakit, jadi jamaah yang lain mah jalan pada jalan cuma 2 jam jalan dari Mina ke Mekah. Karena itu naik mobil jadi dikontrol terus nggak boleh keluar kan kencingnya maksudnya. Tahu nggak tahu sampai pada marah di situ dikubur-kubur tuh pada mobil pengen keluar, mendingan jalan. Kalau mobil nggak gerak bisa. Jadi ijma' para ulama di sini waktu yang terpilih untuk melempar dari mulai terbit matahari di tanggal 10 sampai tergelincirnya matahari. Berarti yang Anda tanyakan tadi tawaf ifadahnya itu satu. Kan berarti terlambat tawaf ifadahnya besok berarti kan? Iya, terlambat. Seperti itu. Tawaf ifadahnya. Bukan di sana yang juga enggak. Kalau terlambat seperti itu, maka tetap memakai baju ihram. Jangan ganti baju gamis atau koko atau jubah karena batal istilahnya, penghalang ini jadi batal. Iya benar, dia mau ketakutan pada diulang lagi dari situ. Terus yang waktu suka digeser itu di Mina, itu di muka terowongan Mina, atau di mulut Mina, di mulut terowongannya. Kebanyakan di situ yang waktu diundur teh dirobah nggak bisa, takut kecelakaan jadi mundur gitu kan. Nggak bisa di mulutnya itu, di mulut mau masuk terowongan, kalau udah kesononya udah keluar terowongan udah rebah, cuman di mulut mau masuknya aja terowongan ini. Nah itu kebanyakan waktu dirobah jadwal melemparnya. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti kan semakin tahun semakin diperbaiki, semakin diperbanyak jalan, lorong, jembatan layang dan yang lainnya, sehingga semakin dimudahkan bagi para jemaah haji. Dan semoga Allah SWT membalas para kerajaan Saudi dengan amalan yang besar mereka curahkan untuk para jemaah haji. Tayyib, subhanallah wa hamdika syukran wa tasyakkur. Yang ditakutin ini orang di situ, aku pada takut kan, bagian serem banyak kecelakaan kan di situ dulu katanya berada ini kan,